Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bagi kalian yang ingin mengikuti perkembangan kami dari Majelis Ta'lim Az-Zahir, bisa langsung ikuti di akun YouTube resmi kami yang insya Allah sudah ada di sini. Dan jangan lupa bisa dilihat terlebih dahulu akun resmi dari kami berlabel Majelis Az-Zahir. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan supaya semuanya bisa mengikuti perkembangan terbaru dari kami, Majelis Ta'lim Az-Zahir. Terima kasih.